Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم نحمد الله تعالى ونشكره الذي من علينا النعم الكثيرة الغزيرة المتتابعة التي لا تعد ولا تحصى كما قال تعالى في كتابه الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها معاشر الإخوة رحمني الله وإياكم. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak, yang melimpah ruah, terbentang luas di hadapan dan seling kita, di daratan dan di lautan, yang turun dari langit dan yang keluar dari perut bumi, kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan yang tidak bisa dihitung dan ditentukan jumlahnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mulia, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Sesungguhnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala akan terwujudkan bil qiyami bi ta'atillah wa tarki ma'asihi, dengan menegakkan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala di dalam kitabnya Al-Ilmu, di dalam tanya jawab yang beliau berikan, di situ dijelaskan nara katsiran minan nas ya'lamu bahdu al-ahkami syar'iyyah katahrim halqil lihya wa surbid dukhan wa ma'a dhalik la ya'lamu bi'ilmihi. Kebanyakan manusia, mereka mengetahui hukum-hukum syar'i seperti haramnya mencukur jenggot, haramnya merokok, dan perkara-perkara yang lainnya, serta yang paling nampak adalah meninggalkan sholat yang lima waktu, serta melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan itu mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Maka ditanyakan perkara ini kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fama asbabu dhalik? Kaifa nu'aliju hadhihi adh-dhahirah al-khatirah?" Apa sebab-sebab yang demikian itu? Dan bagaimana kita mengobati perkara yang nampak ini, yang membahayakan ini? Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimakum wa iyyakum. Demikianlah keadaan manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. di dalam banyak ayatnya. Namun seorang hamba di dalam bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Demikian pula dalam istiqamah. Namun yang akan menyempurnakan ketakwaannya dan akan menyempurnakan istiqamahnya adalah bertaubat dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakum wa yakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha." Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang di dalam melakukan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sempurna. Maka kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, yang akan menyempurnakan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bertaubat dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk taubat adalah mengikuti perbuatan jelek yang telah dilakukan dengan perbuatan baik. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimakum wa yakum. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjawab dari pertanyaan ini, di antara sebab-sebab seorang mudah melakukan perbuatan maksiat dalam keadaan dia mengetahui maksiat adalah perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia mengetahui adalah perkara yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang pertama adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan tidak ada pada diri seorang hamba benteng atau perisai agama, amalan saleh yang akan mendorong dan membimbing dirinya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakum wa yakum. Mengikuti hawa nafsu dan juga pada diri seorang hamba tidak ada benteng dan penjagaan agama, tidak ada amalan saleh. Maka yang demikian ini sebab seorang terjerat, terjerambab masuk dalam kubang maksiat dan dosa. Bahkan kalau seorang hamba terus-menerus mengikuti hawa nafsunya, maka dia terus berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala berusaha untuk berpaling dari hawa nafsu. Dan supaya hal itu ada pada diri kita, hendaklah kita menghiasi diri kita dengan amalan saleh yang akan menepis hawa nafsu yang ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakum wa yakum. Oleh karena itu, apabila seorang hamba dia mengintrospeksi dirinya, muhasabah, menghitung amalan-amalannya yang pernah dia lakukan dan dia meyakini bahwasanya dirinya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun lama umurnya waktu dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan umur yang panjang, maka dia akan mengetahui bahwa terkadang hawa nafsunya itu bisa dia tundukkan. Artinya dia bisa menundukkan hawa nafsunya dan juga terkadang hawa nafsunya mengalahkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakum wa yakum. Sebelum kita melanjutkan, kita perlu mengetahui apa pengertian hawa nafsu tersebut. Disebutkan oleh ahlul lughah bahwasanya al-hawa huwa hubbul mahabbatul insan li syai wa ghalabathu fi qalbihi. Hawa nafsu adalah kecintaan seseorang terhadap sesuatu dan kecintaan tersebut mengalahkannya atau menguasainya di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakum wa yakum. Adapun secara istilah ilmu syar'i, al-hawa huwa barakallahu fikum mahabbatul insan. Hawa nafsu adalah barakallahu fikum mailanun nafs ma tastalidhuhu minas syahawat min ghairi da'iyati syar'i. Hawa nafsu adalah kecenderungan jiwa terhadap syahwat-syahwat atau keinginan-keinginan yang akan memberikan kelezatan-kelezatan tanpa ada seruan syar'i atau tuntunan agama. Inilah hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimnaku wa iyyakum. Kita mengakui bahwasanya hawa nafsu itu ada pada diri kita. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hawa nafsu. Dan hawa nafsu yang ada pada diri kita, ada yang selalu mengajak pada perbuatan yang jelek. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala dalam Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan hakikatun nafs huwa al-hubbu wal-bughdu alladhi fi nafsi. Hawa nafsu pada hakikatnya adalah kecintaan dan kebencian yang ada pada jiwa seorang hamba. La yulamu alaihi fa inna dhalika la yamliku. Seorang tidaklah dicelah disebabkan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Karena yang demikian itu terkadang seorang tidak memiliki keinginan terhadap sesuatu. Wa innama yulamu ala tibaihi. Dan seseorang dicela karena mengikuti hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimakum wa yakum. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa hawa nafsu itu sudah ada pada diri seorang hamba. Dan tidaklah dicela karena memang itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena mengikuti hawa nafsu tersebut. Oleh karena itu, tidak mengikuti hawa nafsu, berpaling dari hawa nafsu merupakan syarat min syuruti dukhulil jannah, syarat daripada syarat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nazi'at, fa idza ja'ati tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Dan apabila datang malapetaka yang sangat besar, yakni apabila datang hari kiamat, pada hari itu manusia teringat akan hal-hal yang telah mereka kerjakan. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan neraka ditampakkan dengan jelas bagi orang yang melihatnya. Fa amma man taqa wa atharal hayatad dunya. Adapun orang yang melampaui batas dan dia lebih memprioritaskan atau mengutamakan kehidupan dunianya dibanding kehidupan akhiratnya, lebih mengutamakan kenikmatan-kenikmatan dunia dibanding perintah-perintah Allah dan Rasulnya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka adalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut terhadap kebesaran Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap kedudukan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wa nahana nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya dari keinginan terhadap hawa nafsunya, fa innal jannata yal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Walidzalika kana adamu ittiba'il hawa syartun min syuruti dukhulil jannah. Oleh karena itu, tidak mengikuti hawa nafsu, berpaling daripada hawa nafsu merupakan syarat di antara syarat-syarat masuk dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakum wa yakum. Kembali kepada permasalahan yang ada, bahwasanya di antara sebab seorang mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti hawa nafsu, dan tidak ada pada diri seorang hamba benteng perisai penjagaan yang bersifat agama, yaitu amalan soleh yang bisa menepis hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan dan pertolongan kepada kita agar Allah menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang mampu mengalahkan dan menundukkan hawa nafsu kita dan mengarahkannya kepada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Asallahu an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wallahu almusta'an. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ayyul ikhwah rahimani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Kemudian sebab yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, yaitu anna syaitana yusaggiru mithla hadhil ma'asi fi qalbil 'abdi. Sebab yang kedua dari sebab-sebab seorang mudah melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwasanya syaitan menjadikan maksiat atau perbuatan dosa, menjadikan di hadapan hati seorang hamba itu perkara yang remeh dan perkara yang kecil. Dan hal ini adalah perkara yang ditanbih, diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi dan selain keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratidz-dzunub." Hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa yang dianggap remeh. "Fa innama matalu dzalika matali qaumin nazalu 'ardan fa ata hadza bi'udin wa hadza bi'udin wa hadza bi'udin thumma idza jama'u hataban katsira wa atramu naran katsira." Atau kama qala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang dianggap remeh. Bahasanya yang demikian itu seperti kaum yang singgah di suatu tempat, lalu yang satu membawa kayu, yang satu membawa kayu, dan yang lainnya membawa kayu. Thumma idza jama'u hataban katsira. Kemudian apabila mereka mengumpulkan kayu bakar tersebut, wa atramu naran katsira, lalu mereka menyalakan api sehingga membentuk api yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa iyyakum, wa hakadha al-ma'asi al-muhaqqarat. Demikianlah dosa-dosa yang dianggap remeh, perbuatan maksiat yang dianggap kecil oleh sebagian manusia. Barakallahu fikum. Apabila seorang melakukan terus-menerus perkara dosa yang dianggap remeh tersebut, maka yang demikian itu akan menjadi bagian daripada dosa besar. Sebagaimana disebutkan oleh seorang syair, khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa at-taqa ka ardin fawqa ardi syauqi yahdaru ma yara wa la tuhkiranna saghiratan fa inal jibala minal hasa. Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah wa iyyakum, tinggalkanlah dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Yang demikian itu adalah takwa. Dan lakukanlah sebagaimana seorang yang berjalan di atas tanah yang penuh berduri. Dia akan hati-hati terhadap apa yang dia lihat. Wala tuhkiranna saghiratan, dan janganlah kalian meremehkan dosa kecil. Karena sesungguhnya gunung yang besar tersebut berasal dari kerikil-kerikil yang kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa iyyakum. Qala ahlul ilm, sebagian ahli ilmu berkata, innal israra ala saghair yaj'aluha kabair wa innal istighfara minal kabair yukaffiruha. Sesungguhnya terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, maka yang demikian itu akan menjadikan dosa-dosa kecil menjadi dosa besar. Dan sesungguhnya beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa besar, yukaffiruha, maka yang demikian itu akan menghapuskan dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa iyyakum. Oleh karena itu Al-Khatib memberikan nasihat khususnya pada saya pribadi dan juga kepada jamaah semuanya, barakallahu fikum, marilah kita berusaha untuk meninggalkan segala bentuk dosa dan kemaksiatan, baik yang besar maupun yang kecil. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah, dan orang-orang yang bisa meninggalkan segala bentuk maksiat dan dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Amin rabbal alamin. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebab yang ketiga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu ta'ala, yang menjadikan seorang itu mudah melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah qillatul amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar, sedikitnya amar ma'ruf dan nahi munkar, sedikitnya orang yang mengajak kepada kebaikan, dan sedikitnya orang yang mencegah kemungkaran yang terjadi tengah-tengah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimnak wa yakum, ketahuilah Bani Israel, mereka dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan mereka melampaui batas terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta mereka tidak mencegah dan mengingkari kemaksiatan yang dilakukan di tengah-tengah mereka. Labisa ma kanu yaf'alun, sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah, lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima'asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari kalangan bani Israel, mereka dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas lisan Nabi Daud dan Isa ibn Maryam. Mengapa mereka dilaknat? Dhalika bima'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka melampaui batas terhadap hukum-hukum Allah, merubah-rubah hukum Allah, dan melampaui batas terhadap yang lainnya. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, mereka tidak mencegah, tidak mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan di tengah-tengah mereka. Sungguh amat jelek atas apa yang mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimakum wa yakum, oleh karena itu apabila salah seorang di antara kita melihat sesuatu yang mungkar, sesuatu yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya terjadi di hadapannya, lalu dia mengingkari orang yang melakukan tersebut, menasihatinya, membimbingnya dengan cara yang benar, dengan cara yang hikmah, kemudian barakallahu fikum, dia menjelaskan bahwasanya apa yang mereka lakukan atau yang dia lakukan itu menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berakal ketika dia dinasihati, ketika dia dibimbing dan diluruskan dan diingatkan, dia akan sadar dan dia akan merubah apa yang dia lakukan dan akan meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakum wa iyyakum, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, wa dzakir fa dzakir inna fa'atid dzikra, dan berilah peringatan jikalau peringatan itu memberikan manfaat. Saya dzakkaru may yakhsha wa yatajannabu al asqa, orang-orang yang takut terhadap Rabb-nya dia akan ingat, dan orang-orang yang celaka dia akan menjauh dari nasihat tersebut. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakum wa iyyakum, jangan sampai kemungkaran yang terjadi tengah-tengah kita lalu kita tidak mengingkarinya, dalam keadaan kita mampu untuk mengingkarinya, maka khawatir Allah akan meratakan azab atau siksaan kepada kita semuanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi thumma yaqduruna ala an yughayyiru thumma la yughayyiruna illa yushiku ayya ummahumullahu minhu biiqabin aw kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah satu kaum yang melakukan suatu maksiat di tengah-tengah mereka dalam keadaan mereka mampu untuk mengingkarinya, kemudian mereka tidak mengingkarinya, melainkan hampir Allah subhanahu wa ta'ala akan meratakan azab kepada mereka semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakum wa yakum, oleh karena itu barakallahu fikum, marilah kita berusaha membiasakan diri kita untuk selalu memberikan nasihat dan bimbingan kepada anak-anak kita, dan juga memberikan masukan dan saran serta nasihat kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita, apabila kita melihat mereka melakukan suatu menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka nasihatilah dengan cara yang baik. Kemudian barakallahu fikum, anjurkanlah mereka untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Apabila kita tidak mampu untuk menyampaikan dengan perkataan, maka lakukanlah dengan perbuatan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa iyyakum. Demikianlah beberapa sebab yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Di antara sebab-sebab seseorang mudah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan mudah meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, dan tidak ada penjagaan yang bersifat agama berupa amalan saleh yang ada pada diri seorang hamba sehingga dia mampu atau terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, syaitan menjadikan orang tersebut dosa yang dilakukan adalah perkara yang kecil sehingga dia terus-menerus meremehkan dosa-dosa tersebut. Dan yang ketiga adalah sedikitnya amar ma'ruf dan nahi mungkar yang ada di sekeliling mereka. Barakallahu fikum. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita agar kita bisa menundukkan hawa nafsu kita dan mengarahkannya kepada perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan taufik pada kita berupa amalan soleh sehingga kita bisa menepis segala ajakan-ajakan hawa nafsu kita yang selalu memerintahkan pada perkara-perkara yang jelek. Kemudian barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari godaan-godaan syaitan dan bisikan-bisikannya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah datangkan di tengah-tengah kita, atau Allah jadikan kita termasuk orang yang memerintahkan kepada yang baik dan mencegah yang mungkar. Semoga dengan sebab ini sedikitlah kemungkaran dan kemaksiatan terjadi di antara kita, dan akan dilaksanakannya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala oleh diri kita dan anak dan keturunan kita. Amin rabbal alamin. Barakallahu fikum. Nas'alullah ayyarzuqana ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.